Oh ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali di bulan suci Ramadan yang penuh hikmah, ramah maghfirah wa idku minan nar. Mudah-mudahan kita mendapatkan tiga hal itu. Amin. Dan pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nisa ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yastaftunaka fin nisa. Qulillahu yuftikum fihin. Wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tu'tunahun. La tu'tunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihuhunna wal mustad'afina minal wildani wa an taqumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khairin fa inna allaha kana bihi alima. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para wanita yatim, yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Shadaqallahul Azim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini dimulai dengan yastaftunaka, ifta, meminta fatwa. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy mengatakan, kalau ingin meminta fatwa, mintalah kepada ahlinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang memiliki daya ingat, ahla zikri, apabila kamu tidak mengetahui. Maksud ahla zikri di sini, ada yang mengatakan alim ulama. Tanyalah kepada alim ulama ketika kamu tidak mengetahuinya. Tentunya tentang hal-hal agama. Tanyakanlah kepada pakarnya ketika kamu tidak mengetahuinya dalam hal-hal yang dia ahli di bidang pakar tersebut. Untuk itu kita menemukan di dunia Islam ditemukan lembaga fatwa. Seperti di Mesir Darul Ifta. Seperti di Indonesia ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bacaan yang benar sekarang MUI, bukan MUI lagi. Tapi menariknya, kita menemukan ini Ustaz Ardian Sadwansa Fajrul, fatwa MUI itu tidak mengikat. Dan fatwa-fatwa Darul Ifta itu tidak mengikat. Padahal kita menemukan KUHP itu mengikat. Itu bagaimana? Maka ditemukanlah ketika MUI memfatwakan, ditemukanlah ada hukum lain yang menafikan apa yang difatwakan oleh MUI tersebut. Jadi kalau kita melihat memang berkaitan dengan mengikat dan tidak mengikat ini karena sistem yang dibangun. Iya. Ya, di negara kita ini berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Iya. Dan kemudian Undang-Undang Dasar itu dijabarkan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Oleh karena itu, karena itulah yang menjadi dasar kita, maka itulah yang mengikat. Kalau Al-Quran yang menjadi rujukan daripada fatwa, begitu juga sunnah dan ijtihad para ulama terdahulu, ini bukan menjadi landasan negara, maka dia tidak menjadi mengikat. Dan disinilah sebenarnya mengapa MUI itu tidak dapat memberikan semacam katakanlah penekanan-penekanan terhadap masyarakat di dalam apa yang mereka katakan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan begitu. Artinya tidak ada kemampuan, power daripada MUI itu sendiri untuk melakukan action lebih daripada sekedar fatwa begitu. Jadi hanya terbatas pada fatwa. Setelah fatwa itu dikeluarkan, dikembalikanlah kepada masyarakat yang meminta fatwa itu apakah dia ingin mentaati atau tidak. Begitu juga ketika MUI menentang habis-habisan masalah pornografi dan pornoaksi. Ya, yang itu sangat-sangat ditentang, kelahiran apa bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka ya MUI hanya bisa sebatas apa menganjurkan, mengajak dan meminta kepada masyarakat untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik daripada pornografi dan pornografi itu. Tetapi tidak bisa sampai ke tingkat menangkap atau memberikan sanksi, tidak bisa, karena itu ada tugas-tugas daripada aparatur negara yang lainnya. Iya. Maka daripada itulah sebenarnya kalau kita berkaca kepada kehidupan Rasulullah SAW, di mana kita melihat umara dan ulama itu sejajar. Sejajar. Ulama bisa mengkoreksi umara dan umaranya mendengar apa yang dikatakan para ulamanya. Apa yang difatwakan oleh para ulama itu adalah menjadi ketetapan pemerintah juga begitu. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan sebenarnya begitu. Ya, benar sekali kata Ustaz Ardiansah bahwa sebenarnya pemerintah itu harus bermitra dengan rakyatnya. Betul. Dia melibatkan rakyatnya dalam segala hal. Saya menariknya ketika kita berada di Saudi Arabia itu warga Saudi Arabia itu sangat harmonis dengan polisinya, dengan pemerintahnya, dengan imigrasinya. Jadi setiap dia melihat ada orang asing di sebelah rumahnya, dia bisa melapor kepada polisi supaya polisi itu melihat apakah orang ini halal atau haram, imigran resmi atau bodong atau tidak memiliki kartu identitas. Ilegal. Begitu juga terjadi di Mesir. Di Mesir pakai mabahis, Ustaz Fajrul, ya. Yeah. Di Malaysia itu pun begitu harmonisnya mereka, begitu melihat penduduk pendatang dia laporkan. Tapi di Indonesia ini ketika masyarakat datang kepada polisi malah masyarakat itu yang ditangkap. Yeah. Ini kan menjadi suatu hal yang sangat naif ini, ya. Yeah. Di negara yang berdasarkan hukum tapi yang melaporkan pelanggaran malah yang melaporkan itu ditangkap. Yeah. Dan yang dilaporkan tadi itu ya karena yeah, lemahnya saat sekarang ini terhadap saksi, bahkan yeah, undang-undang saksi itu sendiri mungkin belum terlalu dibicarakan terlalu jauh sehingga belum menjadi undang-undang begitu. Yeah. Perlindungan terhadap saksi itu juga sangat penting. Jadi kalau kita kembali kepada ayat yang kita bahas pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam suatu kisah disebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang bagaimana perlakuan terhadap wanita, karena ketika itu wanita itu diperlakukan sedemikian jelek, diperlakukan seperti budak, dan di sini tidak ada kekuasaan, karena kita tahu pada masa itu yang memiliki harta para kaum purjois lah yang menguasai kota Mekah ketika itu, sehingga mereka memperlakukan wanita itu sesuka hati mereka. Nah, kedatangan Islam ini, Ustaz, untuk mengangkat harkat dan martabat seorang wanita. Ada satu pertanyaan ini, Ustaz. Saya kemarin mendengar dari salah seorang ulama juga dari ormas kita, dia bilang begini, Ustaz, sebenarnya lah poligami, kalau cerita poligami ini, Ustaz, poligami itu adalah kebutuhan wanita, bukan kebutuhan laki-laki. Kayak mana cara memahaminya, Ustaz, kalau dalam konteks ayat ini? Iya, jadi memang kita melihat bahwa yang paling jelas bahwa istri kedua itu kan membutuhkan untuk dipoligami, begitu. Jadi lihatlah wanita yang kedua, ketiga, dan keempat tadi. Iya. Mungkin yang pertama tidak setuju dia bahwa poligami itu kebutuhan wanita. Iya. Tetapi yang kedua itu kan juga wanita, yang ketiga itu kan wanita. Dia butuh untuk mendapatkan hak yang sama seperti yang didapati oleh istri pertamanya. Itulah alasan yang paling mudah dan dipahami. Jadi pemahamannya adalah bagaimana kita melihat bahwa wanita yang pertama, kedua, dan ketiga sama-sama wanitanya. Iya. Tapi yang selalu menjadi permasalahan ada dua hal nih, Ustaz. Yang pertama dikatakan bahwa kalau suatu keluarga itu poligami, biasanya anaknya jadi bandel, anaknya jadi nakal. Yang kedua, permasalahannya bahwa kalau mau poligami itu sama janda, jangan sama perawan, katanya. Ini bagaimana tanggapan Ustaz? Iya, jadi benar sekali kalau kita melihat fenomena masyarakat ada benarnya. Tetapi kalau kita melihat fenomena Al-Quran, kita melihat para nabi itu berpoligami dan semuanya menjadi hamba Allah yang sukses. Nabi Ibrahim yang disebutkan ayat sebelumnya itu masih terkait dengan ayat ini. Iya. Bahwa poligami tadi. Iya, jadi manasik haji yang kita lakukan itu adalah tetesan dari sejarah jejak-jejak poligami. Poligami. Iya, bagaimana Siti Sarah itu ditinggalkan akibat poligami, Nabi Ibrahim. Jadi tetesan sejarah manasik haji itu adalah tetesan sejarah poligami. Sedikit, artinya poligami itu tidak terlepas dari para anbiya dan rasul. Para anbiya dan rasul. Dan kalau kita lihat itu satu, yang kedua kita lihat fenomena masyarakat tidak sebenarnya benar. Saya melihat ada kawan saya merupakan satu dari 32 anak. Istrinya 4, istri bapaknya. Jadi saya tidak tahu dia istri keberapa. Tetapi anaknya semua alhamdulillah masya Allah menjadi ulama yang sukses. Ayahnya poligami, memiliki 4 istri, 32 anaknya. Dan dia sendiri sekarang lagi 6 diantara anaknya kuliah di Mesir. Masya Allah, tamam. Dan hafal Quran banyak dari anaknya. Itu adalah poligami yang sukses. Kenapa kita tidak melihat yang 32 anaknya dengan 4 istri tadi? Kenapa kok kita lihat yang banyak? Artinya kasus-kasus yang parsial itu tidak bisa dijadikan hukum. Makanya kembali ke Al-Quran, bahwa contoh suri tauladan poligami yang sukses adalah Nabi Ibrahim Khalilullah tadi. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat poligami? Saya ada yang mau saya tanyakan ini ya, tentang pertanyaan kedua belum dijawab tadi. Yang kedua yaitu tentang bahwa poligami itu identik dengan janda. Iya. Nabi Ibrahim kan kasus yang real, dan itu bukan janda yang diambil Nabi Ibrahim. Siti Hajar itu bukan janda, Siti Sarahnya juga bukan janda, ya kan? Dua orang. Nabi Daud 99 orang diambilnya, dan tidak ada yang janda saya rasa. Adapun janda, tapi ada juga yang perawan. Nah, jadi itu sangat sangat apa, kasuistik. Terus begini Ustaz, yang dihadapi sekarang gini, memang ada perintah dalam Al-Quran tentang poligami, gitu kan? Ketika Allah berfirman ayat-ayat yang sebelum wa may ya'mal su'an yuzabi wa may ya'mal salihan yuzabi juga seperti itu, bagaimana kita harus memunculkan as-salah itu, perdamaian, ketika orang berseberangan dengan pendapat kita, kan begitu istilahnya sekarang ini. Artinya kita tetap ihsan atau muhsin gitu. Apakah kita harus frontal mereka itu, atau harus kita diam saja, atau harus kita memberikan arahan sehingga apa yang kita katakan itu betul dengan fenomena masyarakat yang tidak banyak menerima tentang poligami ini? Iya, jadi menariknya surah An-Nisa ini adalah surat wanita. Iya. Surat wanita ini dimulai dengan poligami dan ditutup dengan poligami. Itu sangat indah itu. Di tengah-tengahnya ada kisah peperangan dan kisah kesetiaan dan keadilan. Menunjukkan kejantanan. Menunjukkan kejantanan. Anda laki-laki jantan berperang. Wal mustad'afina minar rijal, enggak cocok di sini. Tapi disebutkan waduribu, memukul kejantanan. Bagaimana? Jadi di sini disebutkan betapa indahnya Al-Qur'an dimulai dengan poligami dan sekarang ditutup tentang masalah tentang poligami, supaya apa? Supaya orang kalau menemukan masalah di tengah-tengah masyarakat kembali kepada Al-Quran. Sekarang, jangan menyelesaikan masalah sumbernya dari Al-Quran, tapi menyelesaikannya dengan akal pikiran, tidak logis. Ketika Allah berfirman tentang poligami, sunnah atau wajib itu? Ini adalah solusi. Ketika kita menemukan solusi yang diberikan Allah, pasti itulah yang terbaik. Kenapa kita melegalkan perselingkuhan dan mengharamkan poligami? Itu kan suatu hal yang sangat menyedihkan di dunia yang orang sudah melihat bahwa wanita lebih banyak dari jumlah pria. Tetapi kita menutup mata ketika seorang berselingkuh, tetapi heboh ketika seorang melakukan poligami. Ini kan cuma choice, pemilihan atas yang halal dari yang haram, silakan. Memang kalau kita melihat sekarang ini Ustaz, udah arah-arah kepada itu nampaknya sudah semakin terasa Ustaz. Artinya begini, orang saat sekarang ini sudah tidak begitu mempermasalahkan perselingkuhan asalkan tidak berpoligami, begitu. Kita melihat sekarang ini betapa banyaknya tayangan-tayangan televisi dari kalangan artis, bahkan dari kalangan pejabat dan anggota dewan yang selingkuh, kan begitu. Jelas perselingkuhan itu, dan bahkan itu tersebar fotonya apanya segala macam. Tapi orang tidak begitu ribut begitu. Tidak seribut ketika ada seorang figur agama atau ulama yang berpoligami sehingga dibesar-besarkan dan akhirnya menurunkan kesempatan bagi ulama itu untuk berbuat lebih banyak lagi. Saya melihat ini ada semacam kekurangfahaman tentang makna poligami sebagai solusi yang Ustaz katakan tadi, Ustaz. Iya, kalau sisi lain saya melihat lagi Ustaz Ardiansa. Menariknya di bulan suci Ramadan ini, yang diperintahkan Allah itu untuk Wilalakum lailatul siyam. Itu pula ceritanya, Ustaz, ya. Ceritanya. Jadi puasa dan bersetubuh, bukan sholat terawih. Tamam. Ah, begitu juga dengan surah An-Nisa ini. Yeah. Begitu kita berbuat baik, selesaikan permasalahan rumah tangga ini. Yeah. Kawini orang. Yeah. Bukan masalahnya amal baik itu ketika Anda berpuasa dan sholat terawih, tidak. Puasa oke, bersetubuh oke. Maka sangat erat kaitannya. Habis itu setelah bersetubuh berdoa. Iya. Yeah. Jadi 183, 84, 85, 86. 87 berdoa, 86 itu tentang uhilalakum lailatul syiyami rafasu. Jadi agama itu tidak bengis, Ustaz Fajrul. Iya. Yang bengis itu terkadang ustaz-ustaznya. Dan itu bukan gambaran dari Islam. Agama itu adalah kasih. Tapi perlu kita mengingatkan di sini, Ustaz. Ayat 127 ini turun, ayat ini adalah disebabkan adalah pertanyaan dari sahabat tentang urusan masalah perempuan dan hukum-hukumnya, yaitu yang berkenaan dengan harta warisan dan hal-hal yang lainnya. Maka ketika pertanyaan itu datang, maka diidopahkanlah kulillah yuktikum, artinya semuanya itu sudah Allah berikan hukum-hukumnya dan fatwa-fatwanya. Jadi ini harus kita cari dari Al-Qur'an tentunya, kan begitu. Tidak berdasarkan kemauan kita, emosi kita dan hal-hal yang lain. Iya, benar sekali. Iya, kalau jadi, kita melihat seperti apa yang dikatakan Al-Qur'an itu hukum apa? Orang yang menerima harta warisan bagian perempuan itu setengah. Kenapa setengah? Sedangkan laki-laki itu satu. Kalau melihat perasaan itu orang akan mengatakan itu tidak adil katanya. Makanya banyak orang sekarang mengatakan harus adil lah, satu-satu, laki-laki satu, perempuan satu. Iya, itu harus dijawab bahwa apa yang datang dari Allah adalah baik. Jadi Al-Qur'an itu enggak pakai rasa-rasa gitu, Ustaz, apa yang datang dari Allah baik. Dan kita sekarang diminta untuk berbuat baik. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha kana bi 'alima. Yakinlah bahwa kita bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah puasa adalah baik, membaca Al-Qur'an dan memahaminya adalah baik, dan kebaikan yang kita lakukan itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Fajrul Musa Ardiansa mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan antara perbuat baik itu adalah berpoligami.